hancurlah rasa hatiku. Cintamu hanya sekejap. Tiada ku sangka, tiada ku duga, sampai hati wahai kakanda. Di waktu kita berjumpa, berlinang si air mata. Tak sanggup berkata, tak sanggup bersuara, kasih sayang sekejap mata. Lemas terasa seluruh tubuhku. Kulihat tanda di jari manismu. Tanda ikatan tak boleh diganggu. Gugurlah dalam cita-citaku. Selamat tinggal wahai kekasihku. Semoga engkau berbahagia. Teringat masa yang lalu, berdua di taman bunga. Bergurau bersama, bersumpah setia, kasih sayang hanya sekejap. Lemas terasa seluruh tubuhku. Kulihat tanda di jari manismu. Tanda ikatan tak boleh diganggu. Gugurlah dalam cita-citaku. Selamat tinggal wahai kekasihku. Semoga engkau berbahagia. Teringat masa yang lalu, berdua di taman bunga. Bergurau bersama, bersumpah setia, kasih sayang hanya sekejap. Jari manismu. Tanda ikatan tak boleh diganggu. Gugurlah dalam cita-citaku. Selamat tinggal wahai kekasihku. Semoga engkau berbahagia. Teringat masa yang lalu, berdua di taman bunga. Bergurau bersama, bersumpah setia, kasih sayang hanya sekejap. Kasih sayang hanya kenangan. Kasih sayang.